Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Brosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati," pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang mereka saling mencintai dan bersahabat karena kemuliaanku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di hari ini akan kuberikan untuk mereka naungan dalam naunganku. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhul jannata hatta tu'minu." Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, syarat masuk surga adalah orang yang beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidaklah menjadi orang yang betul-betul beriman sehingga kalian saling mencintai. "Awala adulukum ala syai'in," maukah kutunjukkan kepada kalian satu amal, "idha fa'altumuhu tahababtum," jika kalian lakukan akan timbul kedekatan hati dan rasa cinta di antara kalian. Nabi katakan, "Absus syalama bainakum," sebarkalah ucapan salam di antara kalian. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Dan jika seorang itu bersahabat karena Allah, maka di antara hal yang terjadi adalah berkunjung ke rumah sahabatnya dan tidak ada tendensi apa-apa dari kunjungan tersebut kecuali sekedar berkunjung tanpa ada pamrih duniawi yang dicari dari kunjungan tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra," ada seorang yang mengunjungi kawannya yang ada dan tinggal dan domisili di kampung yang berbeda. "Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan," maka Allah tempatkan malakan seorang malaikat yang mengintai kapan lewatnya orang tersebut, ala madrajatihi, di jalan yang akan dia lalui. Kemudian di akhir hadis disampaikan malaikat itu menyampaikan kepada orang tersebut yang datang ke lain kampung yang melakukan safar semata-mata karena ingin mengunjungi saudaranya tanpa ada tendensi duniawi apapun. Malaikat menyampaikan, "Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu." Sungguh Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang berkunjung ke rumahnya tanpa ada pamrih duniawi yang ingin didapatkan, semata-mata di kunjungan karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dalam bahasa kita silaturahmi. Maka ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian ada satu hadis panjang dari atau riwayat panjang dari Salah satu tabi'in, Abu Idris Al-Khawlani rahimallahu ta'ala, dia mengatakan, dakhaltu masjid Dimashqa, aku masuk ke masjid yang ada di kota Damaskus, yang ini tentu ada di negeri Syam, dan Syam itu sekarang Suriah, Yordania, Palestine dan Lebanon. Kata Abu Idris Al-Khawlani, fa'idha fatan baraku sanaya. Ya, ternyata di masjid itu ada sosok anak muda yang barakusanaya. Barakusanaya itu memiliki dua penjelasan. Yang pertama adalah sangat putih giginya. Sangat barak itu bercahaya. Sangat putih sanaya giginya. Bisa juga dijelaskan dan ada yang menjelaskan maknanya adalah katsirut tabassum. Anak muda yang mudah tersenyum dan rajin tersenyum. Fa idza ikhtalafu wa idza an-nasu ma'ahu, dan banyak orang bersamanya, banyak orang di sekelilingnya. Wa idza ikhtalafu fi syai'in, dan jika orang-orang tersebut berselisih tentang satu hal, asnaduhu ilaihi, maka mereka akan mengacu kepada pendapatnya. Maka orang-orang akan bertanya, apa pandanganmu tentang masalah ini? Wasodaru an ra'yihi, lantas mereka berangkat dan mereka mengikuti pendapat anak muda tersebut. Sodaru an ra'yihi artinya wattaba'u ra'yahu. Mereka mengikuti pendapat yang diambil oleh anak muda tersebut. Fa sa'altu anhu, maka aku bertanya kepada orang-orang tentang siapakah orang ini. Maka aku dapat jawaban, hadza Mu'adz bin Jabalin radallahu anhu. Orang tersebut yang kemudian demikian putih giginya, atau demikian manis senyumnya, dan sering tersenyum adalah sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghaddi, maka di esok harinya hajartu. Saya pergi ke masjid, saya bersegera pergi ke masjid. Sebelum adzan tiba, saya pergi ke masjid. Ternyata fawajjatuhu qad sabaqani bitahjiri. Ternyata anak muda tersebut mendahuluiku lebih dulu daripada diriku dalam at-tahjir, dalam bersegera pergi ke masjid. Yang dimaksud dengan tahjir adalah at-tabkir ila salati ayya salatin kanat. Mana asalnya tahjir itu bersegera pergi ke masjid saat siang hari yang terik. Namun makna yang diinginkan di sini adalah bersegera pergi ke tempat salat, yaitu ke masjid, di salat apapun. Wa wajadtuhu yusalli. Ternyata anak muda tersebut lebih duluan ada di masjid dan kujumpai dia sedang sholat. Aku menunggunya sehingga dia menyelesaikan sholatnya. Kemudian kudatangi Mu'adz bin Jabal dari arah depan, dari arah wajahnya. Fasalamtu alihi. Lantas aku mengucapkan salam kepadanya. Lantas tsumma qultu, kemudian ku katakan, wallahi inni la uhibbuka lillahi. Kemudian ku katakan, wallahi demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka Mu'adz bertanya, atau sebelumnya di matan Riyadhus Shalihin, hajartu ay bakartu, aku bersegera. Kemudian pertanyaan Mu'adz, Allahi itu artinya ini adalah kalimat tanya, ini, apakah betul demi Allah demikian? Fakultu, maka aku katakan ini, Allahi, ya demi Allah demikian. Faqal, Mu'ad mengatakan Allahi, apakah memang demikian karena demi Allah? Kukatakan Allahi, iya. Ditanya lagi, Allahi, demi Allah demikian? Kujawab untuk kedua kalinya, Allahi. Lantas, fa'akhadhani bi habwati ridai. Maka Mu'ad bin Jabal lantas memegangiku dengan haqwa. Penjelasannya artinya syaddahu nahwahu min wasati saubihi wa maqidihi. Artinya dia menarik aku bi habwati ridai, habwah artinya bagian tengah dari kain. Maka Mu'ad bin Jabal menarikku dengan menarik bagian tengah dari kain ridaku. Rida adalah kain penutup bagian atas badan. Fajadabani ilaihi, beliau tarik aku ke arah dirinya. Faqal, lantas beliau mengatakan, abshir, untuk muka bergembira. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqul, karena aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, wajabat mahabbati limutahabbaini fiyya. Aku wajibkan diriku untuk mencintai dua orang yang bersahabat karenaku. Al-mutajalisina atau al-mutajalisaini atau al-mutajalisina fiyya. Dan aku wajibkan diriku untuk mencintai orang yang berkawan duduk, berteman dalam duduk, dalam ngobrol, dan itu karenaku. Wal-mutazawirina fiyya. Dan orang yang saling berkunjung, dan itu adalah karenaku. Al-mutabadhilina fiyya, dan orang yang saling berkorban, saling berbagi karenaku. Berarti tadi al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang bersahabat karenaku. Artinya mereka tidaklah mencintai kecuali apa yang Allah cintai, dan membenci tidaklah mereka membenci kecuali, dan mereka membenci semua yang Allah benci. Al-mutajalisina fiyya artinya orang-orang yang berkumpul. Jadi mereka ketika kumpul bareng, kumpulnya adalah untuk berzikir, mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Kumpulnya ya, kumpul di masjid, kumpulnya kumpul di majelis ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Dan orang yang saling berkunjung karenaku, mereka adalah orang yang sebagiannya berkunjung kepada yang lain. Boleh jadi karena hubungan kekerabatan, boleh jadi karena membesuk orang sakit, atau yang lainnya. Dan itu adalah kunjungan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mutabadhilina fiyya, orang yang saling berkorban karenaku. Mereka orang yang badalu anfusahum, mereka korban dirinya, korban tenaganya, demikian juga berbagi hartanya dalam apa yang Allah perintahkan. Maka masing-masing dari mereka-mereka ini adalah orang yang Allah wajibkan dirinya untuk mencintai mereka-mereka. Demikian dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, kata Imam Nawawi bi isnadihi as-sahih dengan sanad yang sahih. Di antara pelajaran dari hadis ini kita jumpai deskripsi tentang sahabat Mu'ad bin Jabal radallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang secara fisik giginya menarik, dan atau seorang yang akhlaknya bagus karena suka tersenyum. Dan di hadis ini diceritakan tentang bagaimanakah keilmuan Mu'ad bin Jabal, yang dia keilmuannya diakui sehingga ketika orang-orang berselisih pada meminta putusan pada Mu'ad, minta pendapatnya Mu'ad, dan akhirnya pendapat beliau lah yang akan diambil. Maka beliau adalah di antara ulama di kalangan para sahabat. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini adalah motivasi untuk bersahabat, saling mengunjung, berkorban tenaga dan harta, yaitu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, akhlak mulia, yaitu wajah yang ceria ketika bertemu dengan orang lain, sebagaimana akhlaknya Mu'ad bin Jabal yang merekah senyum ketika beliau di masjid dan berjumpa dengan banyak orang, dan beliau suka membagikan kabar gembira ketika seorang tabi'in Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, ya, aku mencintaimu karena Allah, maka beliau sampaikan ada kabar gembira untukmu jika memang demikian, jika memang engkau seperti itu, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Karimah Al-Miqdad Ibn Ma'di Kariba radallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, idza ahaba rajul akhahu, jika seorang itu simpatik dengan seseorang dan simpatiknya itu karena Allah, fal yukhbirhu, maka hendaklah dia sampaikan kepadanya, annahu yuhibbuhu, kalau dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi tanganku. Setelah itu Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Kemudian thumma usika ya Mu'adu, kemudian kupesankan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap salat, yaitu sebelum salam, untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu dan ibadah yang berkualitas kepadamu. Demikian adalah hadis yang sahih, kata An-Nawawi, diriatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas lewatlah seseorang. Maka orang yang di dekat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai, simpatik dan menyukai orang tersebut. Maka Nabi menanyainya, apakah engkau telah memberitahukannya kepada orang itu? Orang tersebut mengatakan, belum. Qal, Nabi SAW mengatakan, a'limhu, beritahukalah kepadanya. Maka orang yang duduk di dekat Nabi tersebut lantas menyusul, mengejar dan menyusul orang yang lewat, sekedar untuk menyampaikan, ini uhibbuka fillahi, aku mencintaimu karena Allah. Lantas sahabat yang dikejar itu merespon, ahabbakalladhi ahbabtani lahu, semoga Allah mencintaimu, dialah zat yang membuatmu cinta kepadaku, lahu, karenanya. Diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, penjelasannya, hadis-hadis ini semuanya temanya adalah tentang masalah cinta, yaitu kedekatan hati. Hendaknya seorang muslim kedekatan hatinya, rasa simpatiknya itu karena Allah. Dan di salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Iman di sini meskipun dalam kadar yang paling kecil. Maka syarat masuk surga adalah punya iman sekecil apapun iman tersebut. Siapa yang masih punya iman dan imannya tidak batal, sekecil apapun kadar iman pada dirinya, ya dia akan masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah punya iman sekecil apapun iman itu. Dan ini berbeda dengan kata iman di kalimat yang kedua, wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan jadi orang yang sempurna dalam iman. Kalau tadi imannya adalah untuk syarat masuk surga, ya, iman sekecil apapun, tidak harus iman yang sempurna. Namun yang penting iman tersebut tidak batal. Ya, namun di kalimat yang kedua, kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman, artinya iman yang sempurna, sehingga kalian saling mencintai seorang muslim, mencintai muslim yang lain. Nah, kalau iman di sini, iman yang sempurna. Tidak beriman di sini, artinya tidak memiliki iman yang sempurna. Sedangkan tidak beriman di kalimat yang pertama adalah tidak punya iman sama sekali. Kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman, punya iman meskipun kecil. Kemudian Nabi katakan, maukah kutunjukkan kepada kalian satu amal yang jika kalian lakukan maka akan ada kedekatan hati antara satu dengan yang lain. Sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Penjelasannya, hadis ini dalil bahasanya rasa cinta dengan sesama muslim, mencintai sesama muslim, merasa ada kedekatan hati ketika kita tahu dia adalah seorang muslim, adalah bagian dari iman yang sempurna. Karena seorang muslim tidaklah memiliki iman yang sempurna sampai dia mencintai semua kaum muslimin, mencintai saudaranya, setiap saudaranya, yaitu sesama muslim. Kemudian Nabi sampaikan bahasanya di antara sebab kedekatan hati antara seorang muslim dengan yang lain adalah ketika seorang muslim itu semangat menyebarkan ucapan salam di antara saudara-saudaranya. Yang dimaksud dengan menyebarkan ucapan salam adalah menampakkan ucapan salam dan mempopulerkan ucapan salam, sehingga di mana-mana terdengar ucapan salam. Dan ini akan terjadi manakala seorang muslim itu mengucapkan salam kepada setiap muslim yang dia jumpai, baik dia kenal dengannya ataupun tidak kenal dengannya. Ketika dia tahu dia muslim, sama-sama di masjid, sama-sama pulang dari masjid, sama-sama keluar dari masjid, pasti dia muslim. Maka ketika berpapasan, berjumpa, maka ada ucapan salam yang disampaikan, yang diberikan. Maka ini bagian dari upaya menyebarluaskan salam. Maka mengucapkan salam kepada semua orang yang dijumpai, baik kenal ataupun tidak kenal. Maka semangat dalam mengucapkan salam ini adalah bagian dari sebab timbulnya kedekatan hati dan rasa cinta di antara kaum muslimin. Dan bukti kalau ucapan salam itu menyebabkan kedekatan hati adalah ketika ada orang yang melewati kita, kemudian dia menyapa kita dan mengucapkan salam, maka ada perasaan nyaman kita dengan orang tersebut. Lain halnya jika ada orang yang lewat malah memalingkan muka, melengos. Jangankan mengucapkan salam tidak, bahkan membuang muka, maka ada perasaan tidak nyaman dengan orang tersebut. Meskipun orang yang lewat dan tidak mau menyapa tadi adalah orang yang dari sisi hubungan darah, orang yang punya kedekatan hubungan darah dengan kita. Maka ini menunjukkan luar biasanya ucapan salam secara khusus dan menyapa secara umum. Biasanya menyapa itu mendekatkan hati. Menyapa itu menyebabkan kenyamanan. Orang yang disapa itu merasa nyaman dengan orang yang menyapanya. Dan menjadi kewajiban seorang muslim untuk berupaya melakukan berbagai macam sebab yang menimbulkan rasa cinta dan kedekatan di antara kaum muslimin. Karena tidaklah logis dan tidak termasuk keluar dari hukum kebiasaan terjadi kerjasama tolong menolong dengan seseorang yang tidak ada kedekatan hati padanya. Tidak mungkin akan terwujud kerjasama tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kecuali diawali dengan kecocokan hati. Atau dalam bahasa Arabnya al-mahabbah. Oleh karena itu, maka rasa cinta karena Allah adalah bagian dari kesempurnaan iman. Maka di sini disampaikan nilai penting kenapa harus dibangun kedekatan hati antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Membangun kedekatan hati antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu satu hal yang penting karena dia adalah asas untuk terwujudnya kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasamalah kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, itu tidak mungkin terwujud manakala kita tidak nyaman dengan seseorang. Kalau orang itu tidak nyaman dengan orang lain, maka dia akan memilih untuk menghindar, menjauh, jaga jarak, dan seterusnya. Kerjasama itu akan terwujud dengan baik manakala ada kedekatan hati, dan kedekatan hati itu di antara cara untuk membangunnya adalah dimulai dari menyapa, mengucapkan salam, kemudian memelihara kedekatan hati dengan menunaikan hak-hak persaudaraan, memenuhi janji, membesuk ketika sakit dan menolong ketika kerepotan dan seterusnya. Kemudian hadis yang lainnya yang ingin dibahas adalah hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'ad, bahasanya Nabi mencintai Mu'ad. Demikian juga sabda Nabi kepada Anas tatkala Anas menyampaikan kepada Nabi kalau aku mencintai orang itu. Maka Nabi tanyakan, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya? Maka hadis ini dalil bahasanya minas sunnah, tidak antara ajaran Nabi adalah ketika kita simpati dengan seseorang dan kita nyaman dengan seseorang, maka kita sampaikan kenyamanan hati kita dan perasaan, kita ungkapkan apa yang ada dalam perasaan dan hati kita dengan mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Wadali kalimah fi hadil kalimati min ilqa'il mahabbah fi qalbihi. Karena ada kata-kata semacam ini akan memasukkan rasa cinta di hati orang tersebut. Karena seorang itu jika mengetahui bahasanya ada seorang yang simpati dengannya, merasa memiliki kedekatan hati dengannya, maka dia pun akan mencintainya. Ma'anal qulubala ta'arufun wa ta'alufun, meskipun hati itu sebenarnya saling mengenal dan memiliki kedekatan, meskipun lisan tidak berbicara dan mengatakannya. Kemudian di sini dijelaskan kenapa isi hati kita itu perlu diungkapkan, terutama yang positif-positif kepada seseorang. Kenapa itu perlu diungkapkan? Karena ketika kita mengungkapkan hal ini, perasaan positif yang ada dalam diri kita kepada seseorang, maka ini akan membuat dia pun akan menyebabkan hatinya juga akan timbul perasaan yang semisal. Ini pentingnya mengungkapkan apa yang ada dalam rasa, apa yang ada dalam jiwa, apa yang ada dalam hati, terutama berkenaan dengan hal-hal yang nilainya positif. Meskipun hati dan jiwa itu sudah saling mengenal, meskipun badan belum pernah berjumpa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa manusia itu seperti tentara yang sudah dikelompok-kelompokkan. Ini kelompok ini kelompok itu, ini kelompok itu. Mata arafa minha i'talafa. Maka jiwa yang sudah saling mengenal, maka badannya itu cepat akrab. Wa matanakara minha ikhtalafa. Non jiwa yang tidak saling mengenal, maka meskipun didekatkan itu secara fisik tetap tidak akan terwujud kedekatan fisik. Hadis ini Nabi sampaikan sebagai respon untuk satu kejadian di masa Nabi. Di hadis ini ada sababul wurudnya, kenapa Nabi mengatakan demikian, yaitu di masa Nabi ada seorang yang seorang dari Mekah, dan beliau adalah seorang yang kocak. Orangnya kocak, suka bikin orang lain tertawa dan tersenyum. Bahkan cukup orang itu melihat wajahnya saja orang sudah pada tersenyum. Karena dia adalah orang yang muthik, membuat orang itu tersenyum dan tertawa. Orangnya kocak. Orangnya, ya wajahnya wajah gembira, terus kayaknya tidak pernah menderita hidupnya itu. Wajahnya penuh ceria, sehingga orang lihat senyumnya saja, orang sudah bahagia. Gitu. Orangnya kocak. Ini orang muhajirin, ya, orang Mekah. Kemudian ketika orang ini hijrah ke Madinah, itu kok tiba-tiba langsung kumpul sama penduduk Madinah yang juga orangnya kocak. Kok tiba-tiba, kok ya kata orang Jawa, gatuknya itu kok sama orang yang juga sejenis seperti itu. Maka ini menjadi satu hal yang menarik dicermati oleh salah satu sahabat, kemudian ditanyakan kepada Nabi. Nabi, itu si Fulan, itu orangnya mesem-mesem, orangnya suka guyang-guyu. Lah kok ketemu di Madinah kok ya langsung ketemunya kok sama orang yang sejenis gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengomentari hal ini dengan mengatakan al-arwahu junudun mujannada. Jiwa manusia itu ada kontak. Karena jiwa manusia itu seperti tentara yang sudah dikelompok-kelompokkan. Kalau jiwanya sudah kontak, meskipun belum kenal, baru bertemu sekali, kayaknya sudah kayak sahabat lama puluhan tahun. Padahal baru ketemu pertama, karena jiwanya sudah connect. Lain halnya dengan jiwa yang tidak klik, yang tidak connect. Meskipun tiap hari sudah ketemu, ya cuma biasa saja. Terasa hatinya itu jauh, meskipun fisiknya dekat setiap hari, dikarenakan memang hatinya itu tidak saling mengenal, jiwanya tidak saling mengenal. Akan tetapi jika seorang itu menyampaikan isi hatinya tentang rasa simpatiknya kepada seseorang, maka ini akan menambah rasa cinta di hati dengan mengatakan ini uhibbuka fillahi, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi katakan, Nabi berpesan, janganlah engkau tinggalkan untuk mengucapkan di dubur setiap sholat, yaitu di akhir sholat, yang dimaksudkan akhir sholat fardu. Dubur sesuatu itu seperti dubur hewan, yaitu bagian akhir dari sesuatu namun bukan di luar sesuatu. Dan bahkan terdapat untuk hadis ini redaksi yang demikian gamblang, menunjukkan bahasanya bacaan ini dibaca sebelum ucapan salam. Ya, maka dianjurkan untuk membaca sebelum salam di sholat fardu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa menjadi orang yang berzikir mengingatmu, bisa menjadi orang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan menjadi orang yang punya ibadah yang berkualitas untuk-Mu. Dan di sini meskipun hadis ini adalah pesan Nabi untuk Mu'adz bin Jabal, namun kaidah dalam agama kita, pesan Nabi, perintah Nabi kepada salah satu sahabat atau salah satu umat adalah perintah beliau untuk semuanya. Maka kita dianjurkan, kita semua dianjurkan untuk membaca kalimat ini di akhir sholat, tepatnya setelah membaca bacaan tasyahud akhir, setelah membaca sholawat, sebelum salam. Maka dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan di sini kita jumpai pelajaran tentang ketawaduan dan tidak bangga dan sombong dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Karena kita diajari untuk mengatakan, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Sehingga jika seorang itu bisa berzikir, jika seorang itu seorang yang bisa beribadah, maka perlu disadari itu semata-mata karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongannya, tanpa kemudahannya, tanpa bantuannya, tanpa hidayah taufik darinya, maka kita tidak berzikir. Tanpa bantuannya, tanpa pertolongannya, kita tidak akan beribadah kepadanya. Jika Allah membiarkan kita, tidak menolong kita, tidak memberikan hidayah kepada kita, kita tidak akan jadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Maka itu semua terjadi, terwujud semata-mata karena pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, layakkah sholat itu kita banggakan? Layakkah ibadah itu kita banggakan? Layakkah kita kemudian menepuk dada karena sudah beribadah ini dan itu, sudah berzikir ini dan itu? Maka kesimpulannya tidak layak, karena itu semua semata-mata bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran tentang tentang ketawaduan. Pelajaran tentang obat untuk menghilangkan ujub bangga dengan amal yang telah dilakukan. Kita disadarkan setelah sholat, yang boleh jadi sholat itu demikian bagusnya, maka sebelum salam kita diingatkan bahasanya kita bisa sholat ini karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat yang nyaman ini, bisa sholat yang panjang ini, sholat yang bisa dinikmati, yang bisa dihayati seperti ini, semata-mata karena kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Saya sudah beribadah, saya sudah berubah, saya sudah soleh, saya sudah bertakwa, saya sudah ini, sudah itu. Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Itu semua murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah selesai sholat fardu, setelah baca ini, bisa jadi kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita diajarkan kembali untuk sadar bahwasanya sebagus apapun amal yang kita lakukan itu tetap kurang. Sehingga setelah salam yang Nabi ajarkan adalah tidak mengucapkan alhamdulillah, namun yang Nabi ajarkan adalah kita mengucapkan astaghfirullah. Ya Allah ampunilah aku. Padahal kita bukan baru saja berbuat dosa, baru saja melakukan amal kebajikan. Kenapa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, minta ampun di sini minta ampun atas ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan. Dalam hal ini salat yang kita kerjakan. Karena semaksimal apapun kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, itu tetap kalau dicek secara detail tetap banyak cacatnya. Ya, tetap banyak kurangnya. Tetap belum ideal, tidak sebagaimana harapan, tidak ada sebagaimana semestinya. Sehingga kita pun meminta ampun kepada Allah untuk hal ini. Ketidakmaksimalan kita dalam bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya. Nikmatnya demikian banyak, namun ibadah kita demikian pas-pasan. Pas-pasan dan demikian ala kadarnya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kembali ada pelajaran tentang jangan ujub, jangan bangga, jangan merasa. Jangan merasa. Merasa sudah soleh, merasa sudah bertakwa, merasa sudah baik, merasa sudah mulia. Sadarilah bahasanya, kalau ibadah itu kita petani, ibadah yang kita kerjakan itu kita koreksi secara rinci, banyak kurangnya, takbiratul ihramnya banyak kurangnya, rukuknya, al-fatihahnya, rukuknya, sujudnya, semuanya ada yang kurang, ada yang semuanya terlihat sepertinya cuma ala kadarnya saja. Sehingga kita pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu hasilnya adalah tidak ada yang layak untuk disombongkan, tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Maka kita tetap bisa maka kita tidak kemudian sombong dengan ibadah yang kita lakukan, tidak ujub dengan ibadah yang kita kerjakan. Ini pelajaran tentang masalah hati. Dari sebelum salam sudah diingatkan, ini semua semata-mata bantuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam diingatkan, disadarkan. Ibadahmu itu kalau dipetani, kalau dicek satu persatu, detik demi detiknya jelek. Itu jelek. Itu nilainya nilai merah, itu angkanya angka merah itu. Kalau dicek satu persatu. Menit detik demi detiknya, maka tidak ada yang layak untuk kita ucapkan setelah selesai beribadah kecuali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka apakah kemudian setelah selesai sholat kemudian kita layak untuk menepuk dada, layak untuk berbangga, layak sudah merasa ini dan itu? Jawabannya tidak boleh. Berupaya untuk bertakwa sebuah keharusan dan sebuah keniscayaan. Non merasa sudah bertakwa satu hal yang tidak diperbolehkan. Bercita-cita untuk jadi orang yang soleh, berusaha untuk jadi orang soleh sebuah keniscayaan, merasa soleh satu hal yang tidak boleh. Karena amal kita itu sebagus apapun kalau dikoncei, dipetani, dicek secara detail, itu hasilnya merah. Gak ada yang layak untuk dibanggakan dan disombongkan. Demikian yang kita kaji di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.